Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, diberi kita oleh Allah kekuatan, iman, kesehatan untuk melanjutkan tadabur kita terhadap kitab mukjizat ini, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Hari ini kita akan membahas akhir surat Al-Fath. Pak tanaman yang mengeluarkan tunasnya, yang itu merupakan teks yang ada di ayat itu. Kita mulai dengan membaca ayatnya. Dipersilahkan satu orang untuk membaca ayat berikut artinya. Moga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا Ulang lagi. Alal kufari ruham. Jangan dari alal kufar mulainya. Ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dhalika mathaluhum fit tawrah. Wa mathaluhum fil injili kazara'in akhraja sad'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batang-batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jazakumullah khair. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk mentadaburi satu ayat ini. Dan setiap saya membaca ayat ini, saya merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan kebahagiaan itu yang mau saya bagi dengan antum. Kebahagiaan yang luar biasa karena saya dapat dua hal. Yang pertama, mendapatkan kabar gembira. Dan alangkah mahalnya kabar gembira hari ini, karena sudah banyak bahkan orang pintar yang putus asa. Dan yang kedua, saya mendapatkan panduan tentang satu ayat ini saja memberikan gambaran panduan tentang bagaimana dahulu langkah proses perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang layak dan memang harus kita tiru, karena tanpa meniru itu maka yang terjadi adalah banyak sekali usaha kita tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita, mengajari tentang betapa dahsyatnya konsep perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terencana baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah berfirman di akhir ayat ini, Muhammadur Rasulullah. Karena surat Al-Fath ini suratnya adalah surat yang membahagiakan, dan surat ini turun setelah tahun 6 Hijriah, setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Allah menurunkan Inna fatahna laka fatham mubina. Kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Para sahabat mengatakan bahwa kemenangan nyata itu adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Padahal kalau antum membaca dalam Sirah Nabawiyah, Umar bin Khattab saja protes kepada Abu Bakar dan Rasul terhadap perjanjian Hudaybiyah. Mengapa? Karena Umar memandang bahwa perjanjian Hudaybiyah itu kita ada di posisi lemah dan kalah. Karenanya Umar mengatakan kepada Abu Bakar dan Rasul, kata Umar, mengapa kita memberikan kehinaan ini kepada mereka? Kenapa kita ridho dengan hina dan rendah ini di hadapan mereka? Karena itu di mata orang cerdas Umar bin Khattab, ternyata itu adalah sebuah kekalahan. Tapi kemudian belakangan semua tahu, akhirnya para sahabat menyampaikan benar. Yang benar ternyata ayat. Karena ayat mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Bahwa hal yang dianggap kalah oleh manusia itu, hal yang dianggap bahwa kita di posisi bawah, ternyata oleh Allah disebut itu kemenangan. Inilah kenapa kemudian cara pandang kita mestinya cara pandang Quran. Cara pandang syariat ini. Karena bisa jadi sesuatu kita pandang tidak pas. Bisa jadi sesuatu kita anggap bahwa kita kalah. Tapi asal Quran berkata menang, kita bilang ini menang. Begitu sebaliknya. Kalau kita menganggap bahwa ini kita menang, ini kita luar biasa. Tapi kalau menurut Quran itu kalah, maka itu kalah. Itu harus dibiasakan. Orang beriman harus seperti itu. Dan ayat ini, surat ini dimulai dengan kalimat yang menyenangkan, ditutup dengan kalimat yang lebih menyenangkan. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu sudah diberikan kemenangan Allah. Ditutup dengan wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh di antara mereka itu, Allah janjikan maghfirah, ampunan. Wa ajran azima, dan pahala yang agung. Jadi buka dengan hal yang menyenangkan, ditutup dengan yang lebih menyenangkan. Maka surat ini surat menyenangkan. Jadi teman-teman kalau ingin menghibur diri di tengah lelahnya berjuang untuk memperjuangkan agama Allah, baca surat ini. Antum akan sangat senang, sangat bahagia. Dan saya ingin berbagi kebahagiaan di ayat yang terakhir ini. Ini ayat diulang-ulang selalu bahagia, Pak. Saya selalu bahkan ada beberapa ceramah para ahli ilmu yang saya suka dengarkan tentang ayat ini. Kapanpun saya setel, saya sudah enggak tahu berapa kali saya ulang. Setiap saya setel saya dapat bahagia tentang ayat ini. Nah, saya ingin berbagi, mudah-mudahan untuk mendapat bahagianya tentang ayat yang menutup ayat yang menggembirakan ini. Ayat yang menutup surat yang menggembirakan ini. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Kalau kalimatnya Muhammad adalah Rasulullah, dalam bahasa Arab berarti itu namanya mubtada khobar. Namanya mubtada, Muhammad mubtada, posisi kalimatnya, posisi katanya, dan Rasulullah adalah khobar. Mudhof mudhof ilaih khobar. Tetapi ternyata, teman-teman, ternyata di ilmu tafsir, para ulama enggak berhenti di situ. Karena begitu dilihat Muhammadur Rasulullah. Kalau kata mubtada, mubtada itu berarti kata mubtada itu memulai sesuatu. Berarti memang pembahasan ayat ini mulai baru. Memulai pembahasan baru. Tapi para ulama mencoba untuk menggali. Apakah mungkin Muhammadur Rasulullah itu posisinya bukan mubtada khobar. Sehingga terjemahannya tidak berbunyi Muhammad adalah Rasulullah. Karena berubah posisi dalam kata. Kalau ada kata berubah posisi dalam kalimat, berubah artinya. Apakah mungkin? Ternyata para ulama mengatakan mungkin. Karena ternyata Muhammad posisinya mungkin saja sebagai khobar. Cuma pertanyaannya, kalau Muhammad khobar, lah mubtada-nya di sebelah mana? Mubtada-nya kan harusnya sebelumnya. Mubtada itu biasanya di depan, biasanya. Mana mubtada-nya kalau gitu? Para ulama mengatakan mubtada-nya adalah kata ganti, domir, kata ganti yang dibuang. Yaitu huwa. Huwa Muhammad Rasulullah. Rasul berarti menjadi sifat Muhammad. Huwa Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Kalau bunyinya huwa Muhammad, dia adalah Muhammad. Ya. Karena biasanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, mubtada khobar itu pakai kata adalah biasanya tengahnya. Muhammadur Rasulullah mubtada khobar, Rasulullah Muhammad mubtada, Rasulullah khobar. Itu terjemahannya menjadi ada adalahnya kan. Muhammad adalah Rasulullah, itu menunjukkan mubtada khobar. Tetapi kalau mubtadanya adalah domir yang dibuang, huwa Muhammad, maka terjemahannya menjadi dia adalah Muhammad. Sama atau beda? Beda. Mengapa? Kalau dimulai dengan huwa Muhammad, dia adalah Muhammad. Adakah sesuatu yang mengganjal di kepala antum? Persis. Ada kalimat sebelumnya. Ada semacam sebuah pertanyaan bahwa ini jawabannya. Seakan ada yang bertanya, siapa orangnya? Dijawab huwa Muhammad. Dia adalah Muhammad. Dan persis. Antum buka ayat sebelumnya. Buka ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya. Baik ayat sebelumnya atau ayat sebelumnya lagi, sama saja. Ya, kita lihat. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Ayat 27. Sungguh Allah telah membuktikan kebenaran mimpi rasulnya. Ya. Ayat yang ke-28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dia adalah dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan membawa din yang hak ini. Untuk Allah munculkan ad-din ini, Allah menangkan, Allah munculkan di atas semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi itu. Teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penutup ayat 28 pun menarik. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kafa artinya cukup. Syahid, saksi. Lihat kalimat wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Apa maksudnya kira-kira? Adakah sesuatu yang dan cukuplah Allah sebagai saksi? Apa maksudnya? Pernah enggak antum ngobrol dengan teman? Antum begitu ngobrol sekian lama, antum bilang cukup Allah jadi saksinya. Apa maksudnya? Enggak ada yang tahu? Apa lagi? Temannya ngeyel, Eh betul Pak, betul. Itu betul semua dua-duanya. Lihat. Cukuplah Allah jadi saksi. Saya cerita nih sama antum, cerita. Tiba-tiba saya bilang, cukup Allah jadi saksi. Menunjukkan apa? Ini gak ada yang tahu. Peristiwa ini gak ada yang tahu. Satu. Yang kedua, antum gak percaya. Antum gak percaya dengan kalimat saya, cukup Allah jadi saksinya. Wa kafa billahi. Ini benar. Karena kan tadi saya katakan bahwa surat ini Allah turunkan setelah peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah itu terjadi perjanjian antara muslimin dan musyrikin. Dari pihak musyrikin diwakili oleh Suhail bin Amr. Dari pihak muslimin ada Rasul dan ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul memulai menulis perjanjian. Ali tulis. Ditulis bahwa ini perjanjian hada ma'ahada alaihi Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Kan di stop sama Suhail. Muhammad berhenti. Karena sebelumnya juga di stop. Bismillahirrahmanirrahim di stop juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail stop. Kami tidak kenal siapa Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak kenal siapa Rahman. Ganti. Kata Suhail ganti dengan Bismikallahumma. Ayo ganti, ganti Ali, ganti enggak masalah. Gitu Bang. Dengan orang kafir itu kadang-kadang antum gitu. Karena artinya sama saja. Jadi antum jangan ribut cuma urusan kata-kata kadang-kadang. Penting, kata-kata itu kadang-kadang penting. Tapi antum lihat nih, apa kepentingannya ribut di bab ini? Cuma masalah sama orang kafir loh ini, apalagi sama saudara loh. Ini sama orang kafir. Bismika Allahumma apa artinya? Bismika Allahumma. Sama saja bukan? Dengan Bismillahirrahmanirrahim secara umum sama. Baik, enggak apa-apa. Baik, kata Rasul tulis Ali. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Stop dulu, Muhammad stop. Stop lagi. Stop. Kalau kami yakin kamu Rasul, kami tidak akan menahanmu untuk masuk ke Mekah. Karena kami tidak yakin kamu Rasul. Kami mau diganti kalimatnya. Muhammad ibn Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah. Kalau Abdullah kami yakin, karena itu bapakmu. Nabi bilang, Ali ganti. Muhammad ibn Abdullah. Gitu ya, itulah itu. Subhanallah. Jadi tolong berpikir kayak Rasul berpikir ya. Artinya mereka tidak percaya bahwa ini adalah Rasulullah SAW. Selama ini, itu kan sudah tahun 6 teman-teman. Tahun 6 Hijriah itu artinya Nabi itu dakwah sudah 18 tahun loh. 18 tahun Nabi dakwah itu orang Mekah belum percaya kalau ini adalah Rasul. Tapi oke lah, Anda tidak percaya itu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Kalian tidak percaya? Cukup Allah jadi saksi. Itu kenapa penutupnya wa kafa billahi syahida. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Karena isi dari ayat ini, dari sejak antum baca, dari sejak awal bahkan, nanti memuncaknya di ayat-ayat sebelumnya ini. Kemudian bagaimana janji Allah di ayat 27. Ayat 28 puncak semua janji. Karena di janji sebelumnya itu Masya Allah. Artinya bicara tentang masalah ghanimah yang akan kalian ambil. Kalian akan bisa masuk ke Mekah dengan aman dan seterusnya. Allah menutup dengan huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Ini ujungnya Muhammad. Sekarang kan di Hudaybiyah itu muslimin masih ditahan-tahan oleh orang Quraisy. Tapi janji Allah adalah bahwa Islam ini akan muncul di atas semua agama. Bukan cuma Quraisy, cuma Quraisy itu kecil banget. Mekah kecil. Semua agama di muka bumi ini liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Baik, kalian tidak percaya? Kalau tidak percaya, wa kafa billahi syahida. Kalian enggak percaya? Allah yang jadi saksi nanti. Suatu hari kalian akan lihat nanti. Begitu. Tarbiyah ini di hati para sahabat itu masuk betul. Sehingga sahabat itu sangat terbiasa dengan janji Rasul yang tidak masuk akal saat berjanji. Ya kan? Loh gila, menaklukkan Persia, Romawi, Yaman. Itu janji Nabi malah keluarnya saat Nabi 3 hari gak bisa makan. Tahun 5 Hijriah. Ya kan? Jadi orang beriman itu biasa, teman-teman. Biasa banget. Atau gak percaya. Wa kafa billahi syahida. Gitu ya. Biar-biar, muslimin biasa. Ini panduannya jelas begini. Antum gak percaya? Wa kafa billahi syahida. Allah akan jadi saksinya. Suatu hari antum akan melihat. Begitu ya? Nah, orang yang dijanjikan ini, kan dari tadi disebut, dialah Allah yang membuktikan kebenaran mimpi Rasulnya, dialah Allah yang mengirim Rasulnya. Maka kemudian orang bertanya, siapa orangnya? Huwa Muhammad Rasulullah. Dialah Muhammad orangnya. Sebagai Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa para ulama ketika mengatakan kalau posisi Muhammad adalah mubtada, berarti pembahasan ayat ini memang pembahasan ayat baru. Walaupun Quran sekali lagi selalu ada hubungan dengan ayat sebelum dan sudahnya. Tapi kalau posisi Muhammad adalah khabar, kayak tadi pembahasannya. Muhammadur Rasulullah, huwa Muhammad Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu dalam hati Allah, panjang pembahasan Muhammad Rasulullah, tapi saya cukupkan di situ. Kita masuk ke ayat setelahnya. Muhammadur Rasulullah. Walladina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersamanya. Ini lagi-lagi bicara tentang ma'iyah. Kemarin kita juga sudah membahas tentang ma'iyah. La tahzan innallaha ma'ana. Ma'iyah, ma'ana. Allah bersama kita. Kemarin juga sudah kita lewati Nabi Musa. Kalla innahu rabbi inna ma'iya rabbi sayahdin. Ma'i, bersamaku. Ini ma'iya. Ma'iya itu artinya kebersamaan. Kebersamaan itu ada dua jenis. Kebersamaan umum, jadi mana Allah melihat semua makhluknya. Semua makhluknya Allah melihat. Ya. Dan ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika berbicaranya tentang orang-orang khusus, maka ma'iyahnya ma'iyah khusus. Yaitu ma'iyah pertolongan, ma'iyah dukungan, ma'iyah kecintaan, ma'iyah kemuliaan dan kemenangan. Kebersamaannya itu nilainya. Kalau kebersamaan yang umum, Allah maha melihat. Allah bersama hambanya itu Allah melihat semua aktivitas hambanya. Allah maha tahu. Tapi kalau bersama orang-orang khusus seperti ini, Muhammad orang khusus. Sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya orang-orang khusus. Maka Rasul bicara dengan Abu Bakar kemarin, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu bukan cuma bersama. Artinya pertolongan Allah bersama kita. Kecintaan Allah bersama kita. Kemenangan Allah, Allah berikan untuk kita. Begitu. Itu ma'iyah khusus. Nah, sekarang ma'iyahnya, kalau tadi dari Allah ke Rasulnya dan sahabat, kalau ini dari sahabat ke Rasulnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Muhammad SAW, itu para sahabat. Berarti kata ma'ahu, Allah ingin menunjukkan bahwa para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang sangat memuliakan Rasulnya, sangat mencintai Rasulnya, mendukung Rasulnya, membela Rasulnya. Lihat kata ma'iyah tadi itu. Maka itulah para sahabat. Para sahabat Nabi orang yang berjuang luar biasa. Di semua hal. Apa yang bisa mereka berikan, mereka berikan. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah. Para pemimpin Madinah yang menentukan kebijakan masyarakat Madinah. Apakah mau menerima Rasul Muhammad atau mau mengusir Rasul Muhammad saat pertama baru masuk. Tapi kemudian Rasul pernah bertanya, dan Sa'ad bin Mu'adz sebagai pimpinan tertinggi mengatakan, ya Rasulullah, ambillah apa saja yang kau ingin ambil dari kami. Sesungguhnya apa yang kau ambil lebih kami cintai dari apa yang kau tinggalkan. Ini kalimatnya. Sesungguhnya apa yang kau ambil dari kami lebih kami sukai daripada apa yang kau tinggalkan. Enggak kau ambil maksudnya. Kami lebih suka kau ambil barang-barang kami ini. Ma'iyahnya sahabat itu. Menolong, mendukung, membela, mencintai, dan seterusnya. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersama Rasul Muhammad, yaitu para sahabat Nabi SAW. Jadi ini yang harus menjadi contoh buat kita. Kita semua mencontoh para sahabat Nabi. Begini seharusnya bersama Rasul SAW. Hanya bedanya seluruh sahabat hidup, Rasul masih ada. Hari ini kita hidup, Rasul sudah tidak bersama kita. Tetapi kita bersama syariat beliau. Begitu, membela, mencintai, mendukung, menegakkannya, dan seterusnya. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu diberikan Allah cirinya. Cirinya adalah ashidda' 'alal kuffar. Syadid itu keras. Keras terhadap orang kafir. Ruhama bainahum. Ruhama dari kata rahmah. Kasih sayang. Kasih sayang sesama mereka. Sesama para sahabat. Sesama mukmin. Kasih sayang. Kaidah ini teman-teman. Kalau kita hidupkan Masya Allah hari ini. Kita tidak perlu banyak bertikai dengan saudara. Dan kita tidak akan melakukan hal konyol sebaliknya. Mencintai musuh Islam malah memusuhi saudara sendiri. Akan terjadi. Asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cirinya asyidda 'alal kuffar, tapi tidak berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ nanti akan langsung dipahami bahwa sahabat itu sifatnya keras. Allah ingin tunjukkan dalam hati mereka ada dua sekaligus yang bertolak belakang, dan itu bisa. Tapi ini sulit. Sama orang kafir tegas, keras, sama-sama mukmin penuh kasih sayang. Dua sekaligus ada dalam hati orang beriman. Karena ini kebiasaan konsep di orang-orang beriman, maka nanti orang beriman itu biasa memilah dalam hatinya. Ada pilahnya. Ada furqonnya, ya. Ada furqonnya. Yang ini harus bersifat tegas, bahkan keras. Yang ini saya harus menghormati, memuliakan, memberi ruang. Ini toleransinya, di sini kasih sayang saya. Saudara-saudara, menggabungkan dua sifat begini tidak mudah. Ini perlu latihan iman. Mengapa? Teman-teman boleh lihat. Orang-orang yang keras cenderung tidak punya kasih sayang. Orang yang punya kasih sayang tidak bisa bersikap tegas. Ini masalah. Dan lihatlah makanya sahabat Nabi diberikan Allah dua sifat sekaligus luar biasa. Bukankah ini kalimat Umar bin Khattab saat Umar memilih pemimpin? Umar memilih pemimpin yang di bawahnya. Umar mengatakan, saya perlu pemimpin. Saya perlu pemimpin yang memimpin umat Muhammad SAW, membantu saya dalam kepemimpinan umat Muhammad. Di mana kepemimpinannya mereka harus pemimpin yang kuat, tapi tidak kasar. Kuat, tapi tidak kasar. Lembut, tapi tidak lemah. Ini sulit menjumpai orang kayak gini misalnya. Lembut biasanya lemah. Karena Umar mengatakan susah. Umar sendiri mengatakan sulit menjumpai orang ini. Orang kuat biasanya kasar. Sekarang bagaimana menggabungkan itu? Kuat tetapi tidak kasar. Lembut tetapi tidak lemah. Dia dermawan tapi tidak menghambur-hamburkan uang. Ya? Dia hemat tapi tidak pelit. 4 poin. Ya, ya. Artinya sifat itu yang bertolak belakang itu di hati orang beriman ada ruangnya masing-masing. Dan dia tahu bersikap dengan siapa, berhadapan dengan siapa. Ini hasil didikan Rasul Muhammad SAW. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Yang sifat keras terhadap orang kafir. Dan karenanya, karena ini adalah sifat para sahabat Nabi. Nanti ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin, mereka memimpin bumi, maka ini sifat mereka. Ini sifat mereka. Sesama mukmin, masya Allah, lemah lembutnya. Lemah lembutnya. Sesama pada orang kafir, bahkan dulu, orang kafir itu dikasih tanda. Ketika orang kafir, dikasih tanda. Di sebuah masa kepemimpinan, orang kafir itu dikasih tanda dengan bermacam tanda. Di antaranya, umpamanya ada tanda itu pakaian. Kasih tanda pakaian. Kadang-kadang dikasih tanda itu tanda sorban. Laki-laki kan kalau sekarang kan susah Pak ya, kan kita sama-sama laki-laki ya, kasih tanda sorban. Sorban saya pernah, seingat saya wallahu alam, saya pernah ngaji dulu di Masjid Nabawi dengan Syekh Muhammad Mukhtar Syengkiti rahimahullah taala, sekarang salah satu kibar ulama Saudi. Seingat saya beliau pernah jelaskan tentang sorban begini. Sorban itu ada tiga jenis. Ada imamah mudhannabah, ada imamah muhannakah, ada imamah maqtu'ah. Imamah mudhannabah itu sorban yang ada buntut belakang sini. Ya? Buntut belakang. Imamah muhannakah itu yang dililit di rahang. Imamah muhannakah. Ada imamah maqtu'ah itu imamah yang keputus kayak kopiah kita nih, plek gitu, enggak ada buntutnya, enggak ada. Seingat saya beliau menjelaskan, saat itu oleh muslimin dipakai untuk menandai orang kafir bahwa imamah maqtu'ah, imamah yang ketiga itu hanya boleh dipakai oleh orang kafir. Begitu kelihatan pakai imamah kayak kopiah gitu, ini orang kafir nih. Sampai ditandai Pak, supaya muslim itu deh Pak, subhanallah, kalau mereka hidup nyaman aman di negeri muslim, iya, dan sudah banyak yang memberikan kesaksian bahwa mereka lebih suka hidup di bawah aturan Islam daripada aturan agamanya sendiri ya. Tetapi bahwa muslimin punya sikap yang tegas terhadap orang kafir. Ada yang ditandai pakai pakaian, diikatkan di perutnya begini, warna tertentu. Orang kafir wajib kapanpun keluar untuk menggunakan itu. Untuk menggunakan itu, supaya seluruh muslimin tahu bahwa dia kafir. Dia belum beriman. Asyidda 'alal kuffar. Kalau masalah kehidupan harian aman, aman. Selama Anda tidak memerangi kami, kami tidak memerangi kami. Silakan. Wong beribadah aja boleh kok mereka. Boleh, tapi dikasih aturan. Dikasih aturan, gak kurang ajar di negeri muslim. Dikasih aturan. Umar ketika mengambil alih negeri Syam, Romawi, di Palestina, Umar radhiyallahu anhu menerima perjanjian yang diajukan oleh masyarakat Kristen Ortodoks Syam. Di antaranya adalah bahwa mereka minta tetap beribadah. Kata Umar, boleh, tapi kalian tidak boleh membunyikan lonceng. Dan kalian tidak boleh meletakkan salib di tempat pemandangan banyak orang. Ya, boleh, silakan di dalam, silakan masuk ke ruang kalian, silakan ibadah. Begitu, Pak. Enggak jadi kurang ajar di negeri muslim. Tetap silakan. Aman. Muhammad Al-Fatih Bapak Ibu juga tahu, ya. Bagaimana amannya masyarakat Konstantinopel saat itu dalam ketika mereka dipersilakan, tidak ada yang dilukai. Silahkan, yang mau tinggal di sini, tinggal di sini. Yang mau pergi-pergi dengan selamat. Ya, tapi tadi, asyidda 'alal kuffar, punya ketegasan. Keras terhadap orang kafir. Ruhama bainahum, punya sifat kasih, sayang, rahmat kepada orang-orang kafir. Kasih sayang kepada orang-orang kafir ini adalah sifat yang harus kita miliki. Dimiliki untuk sesama kita. Subhanallah. Kadang-kadang teman-teman, lihat. Ruhama bainahum. Sesama mukmin, orang-orang yang bersama Nabi SAW. Kita suka lupa hari ini. Karena kita berbeda kelompok. berbeda lembaga, berbeda yayasan, berbeda partai, berbeda jamaah. Kita lupa bahwa kelompok, lembaga, partai yang lain juga muslim. Kita lupa itu, Pak. Memang kita berkelompok di sini, tapi jangan lupa yang itu juga muslim loh. Masih ahlul qiblah. Masih sholat, subhanallah. Ahlul qiblah. Masih menjalankan syariat dengan baik. Bahwa kita berbeda, mungkin berbeda. Kita suka lupa itu. Akhirnya gara-gara itulah kemudian menjadi sekat yang sangat besar di antara kita, pembatas yang susah untuk ditembus. Akhirnya terjadi adalah lagi-lagi muncul ta'assub, fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme jamaah. Kalau bukan jamaahnya pasti salah. Dari mana? Dari mana antum tahu kalau bukan jamaah antum salah? Subhanallah. Itu masalah kita. Kemudian sulit untuk menerima orang lain. Menerima orang lain. Jangan lupa bahwa mereka masih muslim. Walau mungkin tidak bersama kita atau beda kelompok sama kita. Muslim. Kalau masih muslim, ruhama bainahum. Keluarkan rasa kasihnya. Kasih sayang pada mereka. Gitu. Coba ke Imam Syafi'i, kan indah sekali. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu bisa berdebat dengan sangat hangat dengan seseorang. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, saya sebenarnya berharap kebenaran itu justru hadir dari lisanmu. Jadi kalau kita sedang debat sesuatu, saya berharap kebenaran datang dari lisanmu. Gitu. Itu artinya dia membuka, membuka benar mungkin dari antum, ahi. Bukan dari ini dan kelompok ini. Mungkin. Begitu. Bukan orang, wah ini kelompok ini. Subhanallah. Ya. Makanya marilah kita berpikir ulang tentang ini semua. Ruhama bainahum antum taruh di mana? Karena nanti, lihat. Begitu ruhama bainahum cacat, maka antum akan terjatuh pada cacat di kalimat yang pertama. Asyidda alal kufar juga cacat. Akhirnya kontradiktif terlihat. Sesama mukmin, masya Allah antum galaknya, kasarnya. Sesama orang kafir, berangkulan, akrab luar biasa. Bisa duduk bersama, ketawa ketiwi, bekerja sama yang luar biasa. Sama orang kafir antum bisa lakukan. Sesama mukmin, subhanallah. Ya kan? Antum tidak bisa lakukan. Bisa lakukan. Kenapa? Karena cacat di konsep. Mesti ada yang cacat di konsep. Ketika cacat di konsep, cacat di konsepnya. Atau sebaliknya, cacat di konsepnya adalah asyidda alal kufar, cacat di situ. Sudah mulai ada ruang tidak tegas dalam hati kita tentang masalah agama. Karena faktor apapun. Oh ini kan ruang publik, Pak. Oh ini kan kita hidup di negeri majemuk. Apapun. Masalahnya kalimat itu kalimat benar. Ruang publik majemuk kan benar. Tetapi masalahnya begitu dia mempengaruhi sikap kita terhadap lakum dinukum waliyadin, dan kemudian kita mulai melanggar syariat, kemudian pasti akan ada cacat pada asyidda alal kufar, maka yang akan kita terima kita akan cacat pada ruhama bainahum. Sesama muslim kita akan mulai bermasalah. Gitu? Asyidda alal kufari ruhama bainahum. Apa sifat berikutnya? Tarahum ruka'an sujada. Kau melihat mereka, para sahabat Nabi itu rukuk, sujud, sholat maksudnya. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kata tarahum. Tarahum itu mereka. Tarah itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kata kerja. Untuk sekarang dan yang akan datang mudhari. Fi'il mudhari apa fungsinya? Fungsinya adalah yufid al-istimrar wa tajaddud. Fi'il mudhari itu fungsinya adalah untuk menunjukkan keberlangsungan ini terus-menerus dan selalu baru. Karena terus ada. Itu fi'il mudhari. Fungsi fi'il mudhari al-istimrar wa tajaddud. Maka ketika Allah berfirman tarahum, kamu melihat mereka, melihatnya menggunakan fi'il mudhari, maka subhanallah, kalian terus-menerus melihat, lihat, terus-menerus kalian melihat bahwa sahabat Nabi SAW selalu sholat dan sholat. Kayak gak ada putusnya, Pak. Itu listimror wa tajaddud. Jadi sholat itu menjadi ciri khas utama para sahabat. Ketemu dimanapun, ketemu kapanpun, sholat kerjanya, Pak. Itu maksudnya begitu. Jadi seakan Anda ketemu dimanapun, nih orang sholat lagi, ya kan? Antum bayangkan, akan sangat heran orang Jepang melihat ini, Pak. Ya, orang Jepang kan mikir kalau perusahaan otomotif berapa dalam sekian menit keluar satu mobil dari pabriknya, keluar sekian motor dari pabriknya, gitu. Iya. Bayangkan sholat kita perlu berapa menit, itu kerugiannya berapa. Gitu kan? Itu baru sholat wajib asar tok loh itu. Kalau zuhur kan memang istirahat, asar tok. Bagaimana kalau orang Jepang melihat muslimin sholat sunnah juga sekalian. Sholat sunnahnya bukan cuma rawatib pula. Ketemu masjid, sholat tahiyatul masjid. Ketemu sholat wajib, sholat rawatib. Ketemu duha, sholat duha. Malam sholat qiyamul lail. Apa enggak pusing orang Jepang, Pak? Pusing, Pak. Masih pusing. Memang ciri umat Muhammad itu. Ciri umat Muhammad tarahum. Kau akan selalu begitu. Kau lihat mereka sholat. Sholat lagi tarahum. Dan fi'il mudhari itu menunjukkan bahwa tarahum, bahkan kita yang membacanya 15 abad setelah ayat ini turun, seperti hadir sekarang di depan kita. Bagaimana sahabat sholat dan sholat. Menggunakan kata tarahum. Seperti hadir bahwa kita bisa seperti sedang melihat bahwa mereka sedang sholat. Tarahum ruk'a sujadah. Kau melihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud. Mengapa Allah tidak mengatakan kau melihat mereka dalam keadaan sholat? Kan sama-sama sholat arti maksudnya. Tarahum ruk'an sujadah. Kau lihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud. Maksudnya sholat pasti kan? Langsung terbayang di kepala kita berarti sholat itu, Pak. Ya kan? Baik, kenapa tidak Allah katakan tarahum musallin. Kau lihat mereka dalam keadaan sholat. Dalam bahasa Arab sah. Tapi tidak. Kenapa? Karena begitu Allah sampaikan tarahum ruk'an sujada. Kau lihat mereka rukuk dan sujud. Tidak usah dijelaskan pun di kepala kita langsung terbayang artinya sholat. Gak usah disebutin musallin, mantum ngerti sudah. Tapi Allah ingin tambahi makna lain. Apa yang mau Allah sampaikan? Sholatnya sahabat tidak biasa. Apa yang mau Allah tambahi? Rukuk sujud itu. Sholat itu, teman-teman, subhanallah. Di mana amal intinya? Salah satu ini, rukuk dan sujud. Rukuk apa intinya? Apa inti rukuk? Hah? Inti rukuk sebagaimana sabda Nabi. Fa'ammar ruku'u fa'adzimu fihi rabb. Adapun rukuk, kata Nabi, agungkan Rabbmu dalam rukuk itu. Makanya kalau rukuk panjang itu, teman-teman, habiskan untuk memuji Allah. Mengagungkan Allah. Wa ammas sujud. Aha, kalau sujud apa? Kalau sujud apa? Sujud apa? Hah? Kalau rukuk intinya untuk memuji Allah, mengagungkan Allah. Jadi antum banyak baca subhanallah rabbil azim atau bacaan yang lain, subhan kudus rabbuna rabbil azim, seterusnya. Baca yang banyak sampai imam bangkit baru kita ikut bangkit. Gitu? Kalau sujud intinya apa? Doa. Adapun sujud berdoalah kalian. Faqaminun an yustajabalah, karena lebih mudah untuk dikabulkan. Kita tahu semua tahu bahwa aqrab ma yakumul abdu mir rabbih huwa sajid. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya saat dia sujud. Sekarang kebayang tambahan makna yang Allah inginkan? Kenapa bukan Allah katakan kau melihat mereka dalam keadaan sholat? Kebayang tambahan yang Allah inginkan? Sholat sahabat enggak biasa. Sholat mereka rukuk sujud. Kita juga rukuk sujud, Pak. Tetapi Allah ingin sampaikan, sholat mereka penuh pengagungan Allah. Sholat mereka penuh dengan doa-doa dan permintaan. Bukan sholat yang lewat. Itu ciri beda, ya kan? Itu menjadi PR besar buat kita tentang masalah sholat. Dan itu PR besar buat kita tentang anak-anak kita. Ya. Anak-anak pasti namanya anak lagi belajar, itu sudah disaksikan di mana-mana. Anak-anak itu sholatnya itu, dik-dik-dik, selesai. Jadi kalau ada orang tua masih gitu sholatnya, berarti memang itu anak-anak. Umurnya aja tua, tapi itu sebenarnya bocah. Tapi anak-anak semakin lama makin belajar, kita makin lama makin belajar, sholatnya makin pelan, makin tenang, betul? Kan anak-anak, anak melatihkan anak-anak, dikiri-kiri selesai. Tapi ini lama-lama dia makin, kenapa? Mulai ada pemaknaan, mulai ada kekhusyuan, mulai ada pengagungan Allah, mulai dirasakan dia dialog dengan Allah, mulai dia menikmati munajat pada Allah SWT. Dan itu sholatnya sahabat. Ya, sholatnya sahabat. Sahabat itu bisa sholat sepanjang malam hanya dengan satu ayat. Kenapa? Mereka nikmati. Satu ayat itu mereka nikmati. Nikmati, diulang, gak apa-apa, boleh. Dinikmati. Ya? Karenanya Allah menggunakan kata, tarahum ruk'a sujadan. Baik. Yang berikutnya. Kenapa tidak dikatakan tarahum raki'ina sajidin? Oh iya, pilihan ayat selalu lebih tepat. Ruka'an sujada dalam bahasa Arab secara makna secara umum sama dengan roki'ina sajidin. Mereka rukuk, mereka sujud, sama. Dan itu sah secara bahasa Arab. Tapi Quran tidak milih roki'in sajidin. Quran milih ruka'a sujada. Kenapa? Roki'in sajidin itu kalau itu dalam bahasa Arab namanya jama' mudhakkar salim. Betul ya? Itu bentuk banyak mudhakkar salim. Tapi kalau yang ruka'an sujada itu bentuk banyak tapi jama' taksir. Atau memang harus belajar bahasa Arab. Ya kan? Enggak apa-apa. Dan jamak taksir itu menunjukkan banyak. Memang mereka rukuk, mereka sujud. Jadi ruka'an sujada punya dua makna sekaligus. Salat mereka tidak biasa karena mereka begitu menikmati dalam mengagungkan dan berdoa pada Allah, itu satu. Dan makna yang kedua adalah mereka sangat banyak rukuk, sangat sujud. Sangat banyak sujud. Gitu ya, subhanallah ya, begitulah. Kita coba di anak-anak kita coba. Karena ini generasi yang tadi pak, generasi yang bisa memunculkan agama di atas semua agama, yang mengangkat derajat Islam setinggi tinggi. Ini ciri-cirinya nih, ciri-cirinya. Ruka sujada. Ya bataguna fadlam minallahi waridhuana. Mereka ini hanya mencari mengharapkan fadlam minallah. Keutamaan dari Allah, waridwana dan keridoannya. Begitu, Pak. Begitu. Makanya kalau ada masyarakat yang sholatnya karena pengen kaya, sholatnya karena pengen sehat, sholatnya karena pengen jodohnya gampang, memang belum masuk di sini. Tidak di tangan mereka panji Islam ditinggikan. Pahami itu. Pahami baik-baik kalimat ayat ini. Bukan. Karena sahabat melakukan semua itu. Kalau banyak itu artinya melelahkan, Pak. Memerlukan waktu banyak mereka. Menyita waktu mereka. Menyita hidup umur mereka. Ngapain mereka lakukan sampai capek, lelah, menghabiskan umur mereka? Tujuannya satu. Ya bertawuna fadlam minallahi wa rituana. Mereka hanya berharap keutamaan dari Allah dan keridoan Allah SWT. Itu yang dicari. Bukan dunia langsung. Fadlan minallahi waridwana. Keutamaan dari Allah. Dan fadlan minallahi waridwana. Para ulama mengatakan artinya surga. Surga. Keutamaannya surga. Ridwan, keridwan Allah surga. Tetapi mengapa kalau jelas surga? Jelas surga. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan ma'rifah? Ya bataguna al-fadla minallahi wa ar-ridwan. Kenapa tidak pakai alif lam? Karena kalau pakai alif lam itu sebenarnya dia lebih jelas. Berarti keutamaan dan keridhaan yang sedang kita bicarakan itu jelas kita pahami bareng-bareng, itu adalah surga. Tetapi tidak ada alif lamnya. Menjadi nakirah. Nakirah itu tidak jelas. Ini keutamaan yang mana? Ini keridhaan yang mana? Itu tidak jelas. Para ulama mengatakan nakirah di posisi seperti ini fungsinya adalah ta'zim wa tafkhim. Untuk membuatnya menjadi besar dan agung. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah yang mereka harapkan adalah keridhaan dan keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang. Jadi mereka sangat berharap itu. Sangat besar. Ya bertaquna fadlan minallahi wa ridwan. Jadi ini niat, Pak. Pembahasan niat ini ditaruh malah di belakang. Padahal niat itu tempatnya di depan, ya kan? Begitu, Pak. Karena memang subhanallah orang-orang ikhlas seperti para sahabat itu. Dan itu harus kita latih. Pak. Saya sudah sering sampaikan, beribadah itu yang ikhlas. Ya kan? Ikhlas itu memang sulit. Ya kan? Karenanya masyarakat sudah ikhlas sulit, sudah ikhlas itu langka. Kemudian malah diajari yang enggak-enggak di masyarakat ini. Yang mengotori keikhlasan mereka. Ya? Jadi, yang ikhlas, Pak. Keikhlasan itulah yang akan membuat amal kecil jadi besar. Amal besar semakin besar di sisi Allah SWT. Ya, itu karena keikhlasan. Semua juga paham. Kalau keikhlasan itu tidak ada unsur selain Allah yang masuk. Itu ikhlas namanya. Ya? Wa ma umiru illa liya'budullah. Hanya Allah. Mukhlisin. Ikhlas. Lahuddin. Ya kan? Cuma Allah. Gak ada yang lain. Dunia gak bisa masuk. Tadi saya bilang. Mau sehat, mau kaya, mau lancar bisnis. Itu semua kan dunia. Untuk ibadah mahdoh gak masuk. Gak ada yang masuk. Semua karena Allah SWT. Begitu keikhlasan itu. Ya. Dan itu harus dilatihkan di kita semua. Ya bataguna fadlam minallahi waridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum itu tanda mereka. Tanda mereka, di wajah mereka ada bekas sujudnya. Sebagian ulama mengatakan tanda sujud yang hitam di jidat ini, Pak. Itu memang ulama tafsir katakan itu. Tanda hitam di kening itu tanda sujud. Tapi kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah cahaya yang ada di wajahnya. Antum pasti bisa membedakan. Orang ahli ibadah seperti antum itu bisa membedakan ini orang ibadahnya kayak gimana, Pak. Ngelihat wajahnya doang. Ini orang kagak pernah sholat. Orang kulitnya bisa jadi putih, Pak. Putih. Tapi gak ada cahayanya. Putih. Udah putih, dikasih bedak kan. Sudah, tambah luar biasa. Tapi tidak bercahaya. Paham? Orang kulit mungkin hitam, Pak. Tapi subhanallah. Wajah bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena kita sedang beribadah pada yang memiliki cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Kenapa bercahaya? Karena kita beribadah di rumah Allah, tempat cahaya Allah meletakkannya di bumi ini. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudkara fiha ismuh. Gitu. Makanya bercahaya itu. Mengapa kita bercahaya? Karena yang dibaca dalam sholatnya adalah Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah nur. Nur. Dan cahaya Al-Quran Karim. Gitu. Dan itu makanya wajah-wajah bercahaya. Sahabat itu wajah-wajah yang bercahaya. Bilal yang hitam sekali, ya bercahaya wajahnya. Bercahaya. Atau sahabat yang putih kulitnya bercahaya. Putihnya putih bercahaya. Nah itu yang begitu-begitu itu, Pak. Yang bisa diharapkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wal dinil haqqi tadi itu liyudhhirahu 'alad dini kulli. Baik. Dzalika matsaluhum fit Taurah wa matsaluhum fil Injil. Ini ada dua cara berhenti. Bapak Ibu perhatikan di mushaf, berhentinya di mana? Tanda berhentinya di mana? Di Taurah, betul ya? Betul? Ada tanda berhentinya? Dzalika matsaluhum fit Taurah, dikasih tanda berhenti. Rasam Utsmani jim. Ya, betul ya? Tanda berhentinya ada? Ada enggak? Jim Rasam Utsmani jim. Di mana? Oh, di Injil. Ah, itu. Itu menjadi sekalian menjadi tanda. Jadi jim di Injil. Terus Tarnesat lam, baik. Lihat, ini menarik. Ini ada mushaf yang tanda. Memang ini pembahasan kenapa tanda itu beda-beda itu lain ceritanya ya. Nanti kapan-kapan saja ya. Bukan sekarang pembahasan kita. Jadi, dzalika matsaluhum fit Taurah. Berhenti. Wa matsaluhum fil Injil, enggak ada berhentinya, nyambung. Wa matsaluhum fil Injili ka zar'in akhraja syata'ahu fa'azzarahu dan seterusnya. Tapi yang cetakan ini ada dzalika matsaluhum fit Taurah, berhenti. Wa matsaluhum fil Injil, berhenti. Malah berhentinya di At-Taurah itu lebih lemah dibandingkan berhentinya di Injil. Karena di Taurah itu sotlam, betul? Di Injil berhentinya jim. Paham antum? Ilmu tajwid kalau ini. Nanti belajar tajwid lagi kalau nanti bingung ya. Baik. Ini berhubungan dengan makna. Coba lihat. Di depan kan Allah tunjukkan tanda-tandanya tadi kan? Tanda-tandanya sahabat Nabi itu tadi sebutkan ruku, sujud, semua itu adanya dalam Taurat. Jadi semua itu disebutkan dalam Taurat. Kalau berhenti di situ, berhenti. Dah, sekarang tuh paham kan? Itu dari ciri umat Muhammad, ciri sahabat Nabi Muhammad dengan ciri semua tadi itu tercatat juga ternyata dalam Taurat. Wa matsaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu dan seterusnya. Nah, itu perumpamaan yang kedua. Ternyata tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil ditulis berbeda. Jadi ini ada dua kitab suci, Taurat, Injil. Kalau Taurat tadi ciri-cirinya salat, ruku, sujud, mengharap ridha Allah gitu ya. Tapi kalau dalam Injil tulisannya adalah bahwa umat Muhammad itu, pengikut Muhammad, sahabat Muhammad SAW itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya dan seterusnya. Itu kalau berhentinya di Taurah. Dzalika matsaluhum fit Taurah. Titik. Berhenti. Tapi kalau berhentinya di Injil. Dzalika matsaluhum fit Taurati wa matsaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan mereka di Taurat dan perumpamaan mereka di Injil. Ngerti bedanya? Apa ngertinya? Persis, di Taurat dan di Injil sama, ditulis. Bahwa ciri umat Muhammad tadi, ruku, sujud, dan seterusnya itu. Nah terus kalau perumpamaan yang berikutnya, itu kalimat baru. Ya. Walaupun yang lebih banyak adalah ulama mengatakan bahwa dzalika matsaluhum fit Taurah, berhenti di situ, bahwa perumpamaan dalam Taurat itu umat Muhammad, sahabat Nabi Muhammad ditulis seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah sekarang kita masuk di dalam ciri yang lain yang Allah sebutkan. Dan ini tercatat dalam Injil. Ini bukti bahwa Ahlul Kitab sangat mengenal Rasul Muhammad berikut sahabatnya. Karena tercatat dalam Taurat dan Injil. Luar biasa Pak, ini umat. Umat yang ratusan tahun sebelum hadir sudah disampaikan oleh Allah sebelumnya. Ini umat yang luar biasa ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Betul ya? Jadi ini luar biasa. Wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ini panjang pembahasannya, tapi saya sudah habis waktunya Ustaz Puji. Oh masih banyak, baik 5 menit lagi mudah-mudahan selesai, mudah-mudahan. Perumpamaan seperti bangunan. Saya singkat-singkat deh kalau gitu ya. Sebagian saya lewat-lewat. Adapun di Injil kazar'in. Zara' itu tanaman. Seperti tanaman. Ini ilustratif kalau ini Pak. Kalau yang tadi gamblang tadi kan. Kalau ilustrasi berarti perlu penafsiran. Maksudnya apa ini ilustrasi ini kan gitu. Kazar'in. Seperti tanaman. Akhraja syata'ahu yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu. Apa fa'azaru kalau terjemahan ini? Di bahasa kita apa terjemahannya? Tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Kuat. Fastaghladha terjemahannya besar. Kan? Fastawa 'ala suqih, tegak lurus di atas pokoknya, di atas pangkal. Yu'jibu zurra, mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kufar, untuk orang-orang kafir jengkel dan marah. Baik. Kita lihat satu persatu maknanya. Seperti tanaman. Kazarin. Tanaman. Jadi sahabat Nabi Muhammad dan itu umat Muhammad seharusnya. Itu kayak tanaman, Pak. Jadi mereka ibarat tanaman. Karenanya saya sering sampaikan. Kalau mau tahu Bapak Ibu, ini ilmunya enggak sulit ini. Ini ilmu darurat nih. Walaupun enggak darurat sekali sebenarnya. Tapi kan maksud saya darurat itu ilmunya banyak mungkin belum sempat belajar. Baik, saya kasih ilmu mudah, kuncinya gampang. Mendidik anak. Mendidik umat Muhammad seperti nanam tanaman. Dah, gampang kan? Nanti belajar detail Nabi kayak apa, ayat kayak apa, itu kan perlu waktu lama. Padahal anak kita terus tumbuh umurnya. Ini kan gara-gara kita dulu belum pernah sekolah jadi orang tua. Ya sudah, enggak apa-apa. Kita perbaiki ini. Ini ada kunci utama yang gampang. Ternyata Allah mengibaratkan mendidik generasi itu kayak nanam tanaman. Gazarin. Untuk tanaman bisa sampai buah dengan buah yang memuaskan dan kita senang, kita bahagia. Maka begitulah cara didik anak. Gitu ya? Tentu Pak petani tahu bahwa nanam tanaman tidak langsung nancep ke tanah. Ya kan? Ada proses untuk menyiapkan tanah. Loh itu PR lagi. Itu pendidikan anak begitu, Pak. Ini mendidik umat Muhammad SAW. Kazara'in akhroja syat'ahu. Dia tumbuh tunasnya. Tumbuh tunas, mulai muncul pertama kali. Berarti memang ada proses yang harus disabari. Lihat prosesnya panjang, Pak. Lihat. Pertama. Tapi syaratnya itu sudah ada tanamannya ya. Zara' itu tanaman. Antum tahu enggak? Saya nungguin tanah. Saya ngomong ke banyak orang, Pak, saya berharap besok di sini tumbuh durian termahal yang pernah ada. Padahal saya enggak pernah nanam di situ, Pak. Enggak ada pohon durian di situ. Pak Budi, mana pohon duriannya? Di sini pokoknya, nanti ada di sini. Antum tahu tanaman yang pakai biji diletakkan di dalam tanah. Kan beberapa tanaman kan, kayak kacang-kacangan segala macam kan. Benihnya biji dipendam di dalam tanah. Antum bagaimana berharap keluar bijian itu, oh gak ada tanah, gak ada benih di bawah tanah. Iya kan? Benihnya loh belum pernah kita taruh. Itu kazarin. Jadi harus ada dulu barangnya. Gitu Pak ya? Harus ada dulu. Kazarin. Prosesnya panjang itu. Padahal mendatangkan benih aja hari ini prosesnya panjang. Iya kan? Itu proses sendiri. Satu. Yang kedua, ini prosesnya panjang Pak. Jadi mohon sabar. Didik generasi mohon sabar. Akhraja syata'ahu, proses lagi. Nunggu sampai keluar tunas. Ya, begitu keluar tunas itu jaganya, ya Allah, jaganya namanya barang tunas ya kan Pak. Tunas itu masih kecil, hijau, muda. Itu ya Allah ketendang sedikit aja, kelewat itu udah jatuh, patah. Ya Allah patah lagi Pak ya kan. Ya Pak baru kemarin kita ajari, sekarang rusak lagi. Itu tunas namanya. Akhraja syata'ahu. Fa'azarahu, proses berikutnya. Mulai nguat. Fastaghladho, mulai besar. Fastawa ala suki, mulai bisa berdiri di pokok, di pangkal pohonnya. Lama loh Pak. Coba ini lima loh, lima proses nih. Kalau satu mewakili setahun saja 5 tahun. Itu kalau 2 tahun, lah 10 tahun. Kalau 5 tahun, 25 tahun Pak. Si mohon yang sabar. Ini proses ini perlu waktu. Ya, itu masih bagus ketika memang tanahnya sudah siap ditanami. Saya sudah bawa benih sampai di sini. Ya Pak, tanah pasir begini mau saya apain? Nah, ya. Kadang-kadang saya suka bingung Pak, subhanallah. Kadang-kadang kalau ngeliat anak-anak, ya Allah, kayak gini kok orang tuanya ridho punya anak kayak gini. Kadang gitu Pak. Mohon maaf sudah besarnya. Mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita ya kan. Karena juga heran, ya Allah kok bisa ya sekolah ridho dengan lulusannya kayak begini. Karena tandus banget ini, tandus Pak. Apa mau ditanam enggak bisa ung tandus. Kita harus berupaya untuk menggemburkan tanah dulu. Baik. Akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih. Mengeluarkan tunas kemudian Bapak Ibu ada tiga huruf fa di situ itu dan fa itu juga menunjukkan beberapa hal. Fastaghladha fastawa 'ala suqih ya. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa. Dan lagi-lagi Pak, huruf fa fa itu menunjukkan dia berurut dan menunjukkan dia harus berkesinambungan. Itu pendidikan. Pendidikan itu begitu, berurut, berkesinambungan. Enggak wacak gitu, Pak. Wah, ini bagus, ambil. Wah, ini konsep baru. Enggak begitu, Pak. Enggak begitu, itu wacak namanya. Ini berkesinambungan terus menerus dan enggak boleh capek. Ah, capek, Pak, putus tengah jalan lah, itu enggak jadi nanti. Terus menerus. Fa, bahkan tiga fa, Pak. Lihat tiga fa-nya ada di mana posisinya? Akhraja syat'u fa'azarahu. Begitu keluar tunas nih, Pak. Ah, kalau sudah mulai keluar tunas, lihat Bapak Ibu, tanaman sudah mulai keluar tunas. Fa'azarahu, maka harus segera mu'azarah. Lihat mu'azarah, azarah. Dari kata mu'azarah. Lihat doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa ketika berdoa pada Allah minta ditemani Harun untuk dakwai Fir'aun. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus waj'alni waziram min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri. Dari kata azri itu dari kata mu'azarah tadi. Fa azarahu. Lihat, Pak. Apa kata azarahu? Azara itu dalam bahasa Arab dari mu'azara. Azar itu artinya kekuatan. Menguatkan. Sekaligus mu'azara itu juga bermakna mudhahara. Zahr. Zahr itu punggung, Pak. Satukan punggung kalian. Mudhahara itu saling menyatukan. Gak bisa sendirian. Itu kenapa pendidikan gagal kalau yang konsentrasi cuma sekolahan. Itu kenapa pendidikan rumah gagal kalau yang fokus cuma ibu. Jadi gagal, ya kan? Nah, untuk itulah maka pendidikan itu harus bersama dan harus saling memberikan. Berikan punggung kalian. Kita beri beban bersama-sama nih. Kita ikatkan kuat. Mu'azarah, saling membantu, saling membela, saling mendukung itu mu'azarah. Fa'azarahu supaya tunas ini terjaga. Bapak Ibu tahu orang kampung dulu kalau melindungi tunas itu pohon nih, gimana melindunginya, Pak? Ingat nggak tuh? Bukan dikerukupi pakai itu, pakai ember, ya mati. Karena kan perlu cahaya dia. Tahu nggak caranya? Persis dibuat melingkar gini. Pakai apa, Pak? Biasanya bambu diikat satu sama lain. Begitu cara melindungi tunas. Bergandengan tangan, ikat yang kuat, kelilingi. Supaya tunas ini sempat, jangan sampai runtuh sebelum waktunya. Gitu ya? Fa'azarahu. Tunas, Pak. Anak kita baru belajar tunas. Fastaghladha fastawa ala suki. Istighlad itu ghalid. Ghalid itu menjadi tebel. Ghalid tebel, Pak. Tebel, kemudian besar. Itu ghalid. Jadi kalau kita sudah mulai kerjasama baik nih, tunas itu akan mulai tumbuh. Kemudian dia mulai nebal. Nebal. Ya? Fastaghladha. Fastawa ala suki. Istiwa itu bisa berdiri dia. Ah, mulai berdiri, kokoh. Tadinya masih kecil, ketiup angin jalan sana, ya kan? Ketiup sini, balik lagi sini. Lihat, Pak, generasi masih suka ketiup angin. Ketiup sana, geser. Tapi begitu sudah fastawa ala suki, apa maksudnya? Itu mau badai pun cuma lewat, Pak, badai itu. Badai kezaliman, badai kemaksiatan, badai brand, badai model, badai apa, semua itu lewat. Dia berdiri kokoh fastawa ala suqi. Begitu sudah fastawa ala suqi baru yu'jibu zurra, baru kita yang namanya jadi kagum. Ya. Jadi yang namanya harus kagum. Makanya kalau itulah kemudian fastawa ala suqi baru yu'jibu zurra. Waktunya habis. Terakhir saya sampaikan, Pak Ibu. Ini ada tiga urutan yang menarik. Ini membahagiakan sekali. Kazara'in. Zara' itu secara bentuk kata mufrad. Satu. Jamaknya zurur. Bentuknya satu. Zara' satu. Begitu dia berproses. Cuma satu nih. Begitu berproses. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladu fastawa ala suki yu'jibu zurra. Fastawa ala suki. Suk. Suk. Itu jamak dari kata saq. Jadi bentuk banyak. Tadinya satu jadi banyak. Cuma satu. Zara' Quran yang menunjukkan. Kemudian menjadi banyak. Tapi di tengah-tengahnya ada azarahu sama fastaghladha. Yang artinya besar dan kuat. Lihat urutannya sekarang. Satu, menguat dan membesar banyak. Saya ulangi. Satu, menguat dan membesar banyak. Ini proses perjuangan yang benar. Jangan berharap banyak sebelum kuat. Kesalahan kita adalah menyebarkan seluas-luasnya padahal kita belum kuat. Juga kesalahan ketika sudah kuat enggak dilebarkan. Karena prosesnya begitu. Dan jangan berkecil hati walau dimulai hanya dengan satu. Satu, kuat dan besar, kemudian banyak. Wallahu taala bisawab. Mohon maaf atas salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.